سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Ada beberapa penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu, yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan bimbingan petunjuk. Di antara sebab itu yang paling berbahaya, yang saya ingatkan kaum muslimin agar kita berhati-hati daripadanya, yaitu al-ujub binafsi, bangga diri. Bangga diri adalah sifat dari sifat-sifat yang jelek yang menyebabkan seseorang terhalang untuk bisa mendapatkan ilmu. Karena sahibul ujub, pemilik sifat jelek ini, akan terbawa dengan sifatnya untuk membesarkan dirinya. Yafrah bima huwa alaih, bergembira dengan apa yang ada pada dirinya, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, dan tidak merasa butuh diingatkan, tidak merasa perlu untuk diberitahu, sehingga ketika ada yang menegurnya dengan sebuah ilmu, justru dia tersinggung. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, sifat yang jelek yang merupakan sifat-sifat orang kafir terdahulu ketika para rasul membawa ilmu pada mereka. Allah berfirman dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min, ayat 83, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al-'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka pantaslah mereka untuk mendapatkan apa yang mereka perolok-olokkan. Ayat ini menggambarkan tentang para rasul. Falamma ja'athum, ketika datang kepada mereka para rasul membawa ilmu, membawa tauhid, ingin membimbing mereka kepada kebenaran dan menyelamatkan mereka dari kesesatan, membimbing mereka ke surga dan menyelamatkan mereka dari azabullah. Tetapi apa yang terjadi? Kata Allah, farihu bima indahum minal ilm. Justru mereka merasa bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Ilmu apa yang ada pada orang kafir? Ikhwan fil din, hazakumullah. Ilmu apa yang ada pada mereka sehingga mereka banggakan? La syai. Tidak ada sesungguhnya. Tapi mereka merasa apa yang mereka ketahui dari nenek moyang mereka itu sebagai ilmu. Mereka merasa apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berpengalaman di kalangan mereka dikatakan ilmu. Apa yang mereka dapati dari dukun-dukunnya dikatakan ilmu. Dan sebagian mereka membaca kitab-kitab terdahulu katanya, sehingga mereka berkata itu asatirul awwalin, itu kisah-kisah lama, kami semua pernah baca dongeng-dongeng terdahulu. Farihu bima indahum minal ilm. Idza a'jaba al-mar'u bi nafsihi wastaghna bima indahu tammat khasaratuhu. Kalau seseorang sudah berbangga diri, merasa cukup apa yang ada pada dirinya, maka sempurnalah kerugiannya. Tammat khasaratu. Limadha? Li'annahu la yumkin an yaltafit ila qawli ghairih. Karena orang yang memiliki sifat tersebut, merasa bangga apa yang ada pada dirinya, merasa alim, merasa dia sudah cukup ilmunya, maka saat itu dia sangat rugi, karena ketika itu dia tidak lagi mau menengok pada ucapan siapapun. La yaltafit ila qawli ghairihi, tidak mau mendengar nasihat siapapun. Fadlan an yaqbalahu, apalagi mau menerima. Dengar saja enggan. Ah, kamu ngomong apa sih? Ngomong apa? Saya ini alim, saya ini orang berilmu, saya sudah demikian banyak belajar, saya sudah ke sana kemari ke para ulama. Sehingga seringkali orang yang demikian justru orang-orang yang mendapatkan titel doktor, profesor atau yang sejenisnya, sulit untuk nasihat. Melihat dengan sebelah mata saja. Iya, nggak mau dengar dia, malas dengarnya. Kamu siapa? Saya doktor. Kamu siapa? Saya alim. Saya ini sudah belajar di sana di sini. Saya muridnya Syekh Fulan, muridnya Syekh Fulan. Kamu mau nasihati saya? Kamu mau mengingatkan saya? Seberapa ilmumu? Saya begini, saya begitu. Hadza huwa al-'ujub bi nafsihi, yang selalu menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Dan ini sifat barakallahu fikum, adalah sifat jelek yang pernah ada pada mereka-mereka yang pernah didakwahi oleh para rasul, yang Allah katakan farihu bima 'indahum minal 'ilm, mereka berbangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Wal mu'jib bi nafsihi, orang yang berbangga diri dengan apa yang ada pada dirinya, merasa dirinya paling utama, merasa dirinya paling tinggi, merasa dirinya paling alim, dan dia memandang dirinya bahwa dia di atas semua manusia. Dan orang yang seperti ini justru berkurang keutamaannya. Karena dia melihat keutamaan dirinya, maka justru berkurang keutamaannya. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, ala tara anna alladhi yu'adhdhim nafsahu bil batil yuridu an yansura kulla ma qalahu walau kana khata'an. Tidakkah kau lihat bahwa seorang yang memiliki sifat bangga diri akan membela pendapatnya sendiri walaupun salah? Sebab yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mulia, bagaimana dia tinggi. Kalau dia ngalah, dia merasa dia rendah. Saya harus ngalah sama dia. Tidak. Saya lebih alim. Saya sudah belajar lebih lama dari dia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Padahal kalau kita lihat riwayat-riwayat para rawi, para ulama meriwayatkan hadis, selalu ada riwayat-riwayat yang dari gurunya, ada pula riwayat-riwayat justru dari muridnya. Kalau ternyata padanya ada ilmu yang dia belum tahu, mengapa tidak? Kenapa tidak diterima? Imam Malik rahimahullah ketika menyampaikan satu pendapat, selesai dari majelis ada yang mendatanginya. Kalau bicara keutamaan, di bawah keutamaan Imam Malik rahimahullah. Tetapi ketika disampaikan kepadanya, ya Imam, aku pernah mendengar dari fulan, dari fulan, dari fulan, tidak seperti yang kau katakan tadi. Kata Imam Malik, hadza hasan, maksudnya riwayatnya, ini riwayat yang hasan. Kata orang tadi dalam riwayatnya, sungguh aku melihat Imam Malik pada majelis berikutnya mencabut ucapannya dan merubah pendapatnya. Ditegur oleh orang yang dibawanya secara al-fadl, secara keutamaan. Dan itu tidak menurunkan kemuliaan Imam Malik rahimahullah, tidak menurunkan sedikit pun, bahkan mengangkat keutamaan beliau, karena terlihat beliau tawadhu kepada kebenaran. Di mana ada kebenaran dia terima. Qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, fakam min rajulin nataqa bil haqq wa amara bil ma'ruf fasallatallahu alaihi man yu'dihi. Betapa banyak orang yang berbicara kebenaran, menyuruh pada kebenaran, tetapi justru Allah timpakan kepadanya orang-orang yang menyakitinya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lisu'i qasdin, ternyata karena jeleknya tujuannya. Dia menyampaikan kebenaran, dia menyampaikan kebenaran dan amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, tetapi karena Allah tahu orang ini a'jaba bi nafsih, takabbara, dia sombong, membanggakan dirinya, ingin mengangkat dirinya, tujuannya bukan ikhlas. Maka sallallahu alaihi man yudihi, Allah timpakan orang-orang yang menyakiti hatinya, karena ternyata dia hanya terdorong oleh hubbur riasa. Hubbur riasa adalah keinginan untuk menjadi tokoh, keinginan untuk menjadi pemimpin, keinginan untuk menjadi orang yang paling nomor satu. Fahada da'un khafi, kata Adz-Dzahabi rahimahullah, hada da'un khafiyun, ini adalah penyakit yang samar tak terlihat. Sebagian orang mengaguminya, masya Allah, tidak keluar dari mulutnya kecuali ayat dan hadis. Tetapi justru Allah timpahkan orang-orang yang menjatuhkannya, menyakitinya, karena Allah SWT melihat tujuannya, Allah melihat hatinya. Ternyata dia terdorong hanya karena kesombongannya, bangga dirinya, dan karena dia ingin menjadi tokoh nomor satu. Hada da'un khafiyun sarin fi nufusil fuqaha, yang sering menimpa orang-orang yang ahli dalam bidang fikih. Bayangkan ikhwan fillah na'azakumullah, penyakit yang menimpa orang bodoh biasanya penyakitnya adalah taklid, enggan belajar, tidak mau dia untuk memperhatikan agamanya lahir. Tetapi sebaliknya, orang yang alim, apa penyakitnya? Na'udzubillah, yang sering menimpa mereka adalah sombong, bangga diri, ujub binafsihi. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-nafs تأنف من القياد والاتباع مركوز فيها نوع من الكبر ومدافعة المخالف إلا من عصم الله. Jiwa manusia memang biasanya merasa enggan untuk ngikut orang lain atau untuk mendengar nasihat orang lain, karena padanya markuz fiha naw'un minal kibr, karena padanya tertanam satu sifat yaitu kesombongan, bangga diri. Illa man 'asamallah, kecuali orang-orang yang Allah lindungi. La siyama man la man lam yujalis man yuqtada bihi min alladhina idza dhukiru bi ayatillahi lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana. Apalagi mereka-mereka yang tidak duduk dengan orang-orang yang tawadhu, apalagi yang tidak duduk dengan orang-orang yang menjadi teladan dalam masalah tawadhu, yang idza dzukiru bi ayatillah, yang kalau ditegur dengan ayat-ayat Allah, kharru 'alaiha summan wa 'umyana, lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana, yaitu orang-orang yang kalau ditegur dengan ayat-ayat Allah tidak kemudian buta dan tuli, tidak kemudian dia menutup telinganya, menutup matanya, tapi justru kharru sujjadan wa bukiya. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kharru sujjadan wa bukiya, dalam keadaan tertunduk dia sujud menangis ketika ditegur dengan nama Allah. Tetapi yang tidak duduk bersama orang-orang saleh tersebut, yang tidak duduk dengan para ulama kibar yang kita kenal tawadhu'nya dalam masalah ilmu, biasanya mereka tidak mendapatkan teladan dalam masalah itu, karena tidak duduk bersama para ulama kibar yang terkenal tawadhu'nya, tapi justru salah duduk. Duduk dengan orang-orang yang diulamakan padahal dia masih muda umurnya dan masih di bawah ilmunya, mulai terdidik dengan kibar, terdidik dengan kesombongan. Akhirnya murid-muridnya sama dengan gurunya, gurunya ditahdir, murid-muridnya juga ditahdir, karena sama-sama memiliki sifat yang sama. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fudail ibn Iyad berkata, "Law anna al-mubtadi' tawadha'a li kitabillahi wa sunnati nabiyyi lattaba'a wa mabtada'a." Orang-orang ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mereka itu adalah orang-orang yang sombong, ujub, bangga diri, tidak memiliki tawadhu'. Semua aliran, Ustaz. Iya, semua aliran. Bagaimana dengan sufi yang tunduk-tunduk kepalanya, pelan suaranya, "Assalamualaikum warahmatullahi, kaif halak ya akhi?" Masih minyak wangi, jalannya tertunduk, solatnya khusyuk. Naam, termasuk mereka. Kata Fudail bin Iyad, kalau sang mubtadi ini tidak sombong, kalau sang mubtadi ini tidak punya ujub, bangga diri, niscaya dia akan mengikuti kitab was sunnah, dan dia tidak mengada-adakan kebid'ahan. Justru dia mengada-adakan kebid'ahan itu dalil kalau dia itu bangga diri, saya punya ide yang lebih bagus dari Quran, saya punya ide yang lebih bagus dari hadis. Itu yang namanya ujub, bangga diri. Subhanallah. Pandangan para ulama, lau tawadhu'a, kalau saja mereka tawadhu' akan ikut Quran, kalau saja dia tawadhu' akan ikut sunnah. Tetapi karena sombong, karena ada ujub bi nafsihi, ya akhi, ini ayat, ini hadis, kenapa engkau berpaling? Dia sombong, tahu apa kamu? Iya. Walakinnahu a'jaba bi ra'yihi faqtada bima ikhtara. Tetapi karena mereka sombong, merasa bangga dengan ra'yunya sendiri, maka akhirnya dia mengada-adakan kebid'ahan. Kita ulangi ucapan Fudail bin Iyad, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kalian sempat mencatat atau sempat menghafal ucapan beliau, paling tidak secara makna. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah fil Wa'ad, kata beliau, kalau saja sang mubtadi' tawadhu' kepada Quran dan sunnah, niscaya dia akan ngikut, tidak akan mengada-adakan kebid'ahan. Tetapi karena mereka sombong, merasa bangga pada apa yang ada pada dirinya, maka mereka mengada-adakan kebid'ahan. karena merasa menurut dia ini lebih bagus. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula ucapan beliau rahimahullah, an taqda' lil haqqi wa tanqad lahu mimman sami'tahu walau kana ajhal an-nas lazimaka an taqbalahu minhu. Kata Fudhal ibn Iyad, engkau harus tunduk pada kebenaran, harus engkau menerima kebenaran dari siapa yang kau dengar kebenaran itu, walaupun min ajhalin nas, walaupun dari sebodoh-bodoh manusia. Ketika dia nataqa bil haqqi, engkau katakan itu benar dan kamu terima. Lazimaka an taqbalahu, mesti kamu terima. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tawadhu kepada kebenaran. Jangan dikira bahwa itu merendahkan. Masa saya harus mendengar dia? Dia itu orang jahil, orang bodoh. Iya. Tetapi kadang orang tersebut membawakan kebenaran dari orang alim, kamu tidak terima? Ustaz, ini kata orang yang di bawah sekali ilmunya. Ustaz, bukankah kata Syekh bin Bas begini dan begitu? Saat itu sang da'i diuji. Saat itu Ustaz tadi diuji oleh Allah SWT. Kata-katanya benar. Dan memang Syekh bin Bas mengatakan seperti itu. Dan kamu tahu itu. Cuma tadi lupa. Kemudian diingatkan oleh orang yang bodoh tadi. Ustaz, bukankah Syekh bin Bas bilang begini? Bukankah ada fatwa dari Syekh? Ujian. Ujian. Kalau dia menyatakan, oh iya, jazakallah khair, engkau mengingatkan aku, saya lupa. Ikhwah fiddin a'azakumullah, biar nanti saya akan baca kembali fatwanya dan kemudian kita akan sampaikan besok. Kemudian besok dia perbaiki, lulus dia ujian. Tetapi ketika dia karena ujub binafsihi, karena kesombongan yang ada pada dirinya, terus mengatakan, ah, kamu siapa? Berapa ilmumu? Pernah baca kitab apa kamu? Sampai keesokan harinya dia kapok, tidak pernah mau mengingatkan ustadznya lagi selama-lamanya. Saya dijatuhkan oleh ustadzku di majelis, sakit hati saya sampai hari ini. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang rugi siapa? Sang da'i. Yang rugi ustadz tersebut, tidak pernah ada yang mengingatkan lagi. Bagaimana ya ikhwah? Betul. Bagaimana ya ikhwah? Benar. Semua ustaz katakan betul, tidak pernah ada yang salah. Karena takut. Saya pernah, si fulan pernah disikat habis di majelis. Ikhwani fillah a'azakumullah. Ini bahaya. Ini justru akan merugikan dia, mendidik orang-orang untuk taklid kepadanya dan dia dalam keadaan tidak pernah ada yang berani menegurnya. Dan itu kerugian di atas kerugian. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ujub min babil isyrak bin nafsi wa hadha halul mustakbir wal murai la yuhaqqi qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wal mu'jib la yuhaqqi qawluhu iyyaka nasta'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa bangga diri itu babnya babul isyrak bin nafs. Dan ini keadaan orang-orang yang sombong. Ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulnya, ini ucapan saya. Bukan hanya disamakan, tetapi dia angkat. Apa yang saya pikir ini, saya yakin benarnya. Tapi Ustaz ada ayat, sudah kamu jangan bicara itu. Ustaz tapi ada hadis, kamu tahu apa? Dia tetap yakin dengan apa yang ada pada dirinya. Ini min babil isyrak. Sedangkan murai juga sejenis min babil isyrak juga. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaannya yang satu menyelisihi iyyaka na'budu, yang satu menyelisihi iyyaka nasta'in. Yang satu menyelisihi iyyaka na'bud, yang satu menyelisihi iyyaka nasta'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mana iyyaka na'budu, kepadamu lah kami beribadah. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ternyata murai, orang yang riya ketika beribadah karena ingin dipuji oleh manusia. Murai ketika dia menyampaikan ilmu karena ingin disebut sebagai alim. Murai ketika dia menegur, mengingatkan, amar ma'ruf, nahi munkar, ternyata hanya ingin disebut sebagai seorang yang begini dan begitu. Murai, orang yang riya, menyelisihi ayat iyyaka na'budu, harusnya beribadah hanya pada Allah. Sedangkan iyyaka nasta'in, kepadamulah kami meminta pertolongan. Arafa dha'fa nafsih, seseorang yang merasa dan mengakui bahwa saya ini lemah di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Saya ini butuh pertolongan dari Allah, butuh bimbingan dari Allah. Saya ini perlu untuk diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tetapi sang mu'jib, orang yang berbangga diri, merasa tidak perlu. Tidak perlu saya diingatkan. Saya alim ya ikhwan, saya ulama. Ya ikhwan, kamu gak kenal saya. Saya ini orang yang memiliki ini, hafal itu. Kamu berapa hafalanmu? Saya yakin 40 nawawiyah kamu gak hafal. Mu'jib binafsihi. Oh, orang ini tidak merasa perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa perlu untuk dibimbing. Tidak merasa perlu untuk diberitahu apa yang dia belum tahu. Subhanallah. Kata Syekhul Islam, berarti riya dengan ujub binafsihi ini saudara. Basudara dia, kembar dia. Yang satu menyelisihi iyyaka na'budu, yang satu menyelisihi iyyaka nasta'in. Sejenis, sangat dekatnya, bahkan sering beriringan bersama, bangga diri, riya menunjukkan kehebatannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini al-ujub wal kibr mutadakhilan. Sombong dan riya atau bangga diri dengan riya itu mutadakhilan. Saling masuk satu dengan lainnya. Fala yubla bil ujub illa mutakabbir. Tidaklah seseorang itu bangga diri ujub kecuali orang yang sombong. Berkata Ibn Hibban rahimahullah, innahu la yatakabbar ala ahadin hatta yu'jib bi nafsih wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Kata Ibn Hibban rahimahullah di dalam Raudhatul Uqala, kata beliau, sesungguhnya tidak akan sombong seorang pun hingga dia memiliki bangga diri. Tadi dikatakan tidaklah berbangga diri kecuali orang yang sombong. Sekarang dikatakan tidaklah sombong kecuali orang yang bangga diri. Maknanya apa? Mutadakhilan. Mutadakhilan, saling berkait erat antara keduanya, sombong dengan ujub, dengan bangga diri. Tidak akan sombong seseorang sampai dia berbangga dengan apa yang ada pada dirinya. Wa yara laha, dan dia melihat dirinya bahwa dirinya memiliki keutamaan di atas yang lainnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Juga Ibnu Qayyim berkata, wa ammal kibr, adapun kesombongan, fa atharun min atharil ujub. Adapun kesombongan itu adalah pengaruh dari pengaruh-pengaruh ujub binafsi, merupakan pengaruh dari bangga diri. Sombong itu merupakan pengaruh dari bangga diri yang ada dalam hati seseorang. Yani min qalbin qad imtala'a bil jahli wal dhulmi, yaitu dari hati yang dipenuhi dengan kebodohan dan kezaliman. Qul inna a'udzubikumullah. Ada pepatah yang berkata seperti katak dalam tempurung. Apa maknanya? Dia tidak melihat yang lainnya. hanya melihat dirinya, karena terkurung dalam tempurungnya. Dia tengok kanan, tengok kiri, wah ternyata saya paling besar. Dia lihat yang ada di dalam tempurung tadi, mungkin semut atau binatang yang sejenis itu. Wah, saya paling hebat, saya paling tinggi, saya paling mulia, saya paling banyak ilmu. Buka tempurungmu, buka, baru kau lihat dunia. Ketika dibuka, ternyata saya paling kecil. Ternyata banyak lebih besar daripada saya. Ternyata banyak yang lebih berilmu daripada saya. Ternyata banyak yang lebih tinggi daripada saya. Ternyata banyak yang lebih alim. Tetapi orang ini lebih jelek daripada katak tadi. Kenapa lebih jelek? Karena dia dalam tempurung, maka dia tidak mengetahui yang lainnya. Wajar. Tetapi orang ini dalam keadaan dia melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dia tidak di dalam tempurung. Dia melihat ulama, melihat para alim, melihat para fuqaha, melihat para asatidatul kiram, melihat dia. Tetapi tetap dirinya merasa, tapi saya. Kok seperti katak dalam tempurung? Padahal kamu tidak dalam tempurung. Buka tempurungmu. Enggak ada tempurungnya. Berarti lebih jelek daripada kata tadi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seakan-akan dia tidak pernah keluar dari tempatnya. Seakan-akan dia tidak pernah tahu dunia. Saya ingatkan, tanya kepada ulama yang lebih alim. Bukankah guru saya juga alim? Oh, memang kata dalam tempurung. Ini kejadian. Wallahi. Orang yang seperti itu, saya ingatkan, ada para ulama yang lebih alim dari gurumu. Ada, tanyakan. Tapi guru saya juga ulama. Taib, saya katakan dengan bahasa yang baru, tanyakan kepada yang lebih alim. Gurumu alim, ada yang lebih alim, tanyakan. Tapi guru saya juga kibar. Oh, susah diajak bicara. Guru saya juga kibar, katanya. Sama juga. Oh ya sudah, selesai. Wassalam. Habis. Mau bicara apa dengan orang yang seperti ini? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa itu adalah pengaruh dari kesombongan yang ada pada dirinya. Apakah menyombongkan dirinya atau menyombongkan gurunya? Tapi guru saya. Dia tidak pernah lihat ada ulama lain. Dia enggak pernah lihat ada yang lebih alim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa hubbuka asy-syai yu'mi wa yusim. Wal insan majbulun 'ala hubbi nafsihi. Fa huwa la yara illa muhasinan. Mubghid li khasmihi la yara illa masawi'ahu." Kata Syekhul Islam rahimahullah, dinukil dari kaidah fil mahabbah, kecintaanmu kepada sesuatu menyebabkan kamu buta dan kamu tuli, karena kamu ingin sesuatu. Wal insanu majbulun ala hubbi nafsi, dan manusia biasanya mencintai dirinya sendiri. Akibatnya dia melihat yang ada pada dirinya, mahasinnya, kebaikan-kebaikannya. Bukankah saya ini kebaikan saya, ini kedua kebaikan saya, ini ketiga kebaikan saya, ini kelebihan saya. Dia enggak melihat kekurangannya, melihat dirinya dengan semua kelebihan. Wa yara mubghid li khasmihi, maka dia benci kepada lawan-lawannya, dan justru melihat dari mereka kekurangan-kekurangannya, tidak melihat kelebihan. Apa yang terjadi padanya? Bangga diri dan sombong. Ainul sukhti tubdil masawiyah. Mata yang benci hanya melihat yang jelek-jelek saja. Fa inna a'zakumullah ainur ridha an kulli aibin kalila. Mata yang ridha tidak bisa melihat kekurangan. Melihatnya semua kelebihan. Walaupun disebut kekurangannya oleh orang lain, dia akan bantah. Oh tidak, dia memiliki kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini. Ternyata orang ini justru mencintai dirinya, ridho kepada dirinya, sehingga dia tidak melihat dirinya kecuali dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kelebihan, kelebihan, kelebihan. Sedangkan para salafus saleh selalu melihat dirinya dengan kekurangan, kekurangan, kekurangan. Para salafus saleh selalu menyalahkan dirinya. Saya kurang begini, saya kurang begitu. Qul inna a'udzubikumullah, justru yang diajarkan adalah ucapan Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak maafkan, kalau Engkau tidak maafkan, tidak ampuni aku, niscaya aku menjadi orang yang rugi. Qul inna a'udzubikumullah. Ini mereka, orang-orang saleh, para anbiya. Adapun orang ini yang ujub atau mu'jib binafsihi, justru sebaliknya. Dia melihat kelebihan dirinya. Bukankah saya begini, bukankah saya begitu, bukankah saya begini. Al-Allamah Al-Amir As-San'ani dalam kitabnya Irsyadun Naqdi ila Taisir al-Ijtihad, dia berkata, "Wa farqun baina taqlidil 'alim fi jami'i ma qalahu wa bainal isti'anah bifahmihi, fa innal awwal akhadha biqawlihi min ghairi nadharin fi dalilin min kitabin wala sunnah, wal isti'anah bifahmihi huwa thani bimanzilati dalil fi at-tariq wal khirrit al-mahir libn sabil fa huwa dalilun ila dalilin." Kata Amir As-San'ani rahimahullah, beda seorang yang taklid kepada alim tertentu, taklid apapun yang dikatakannya dia ikuti, beda dengan seorang yang meminta bantuan seorang alim untuk memahami dalil. Itu berbeda, berbeda jauh. Yang pertama dilarang, yang kedua diperintahkan. Yang pertama taklid haram, yang kedua disuruh oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka barakallahu fikum. Selanjutnya kata Syekh Al-Allamah Al-Amir As-San'ani rahimahullah, bahwa yang pertama taklid akhadha biqaulihi min ghairi dalil. Mengambil ucapan ulama tadi tanpa dalil, tidak mendengar alasannya, tidak mendengar dalilnya, pokoknya Syekh bilang begitu, saya ikut. La min kitabin wala min sunnah. Tidak mendengar dalilnya, tidak dari kitab, tidak pula dari sunnah. Bahkan kalaupun beliau tergelincir, hafizahullah rahimahullah, tergelincir dalam satu masalah, pendapatnya marjuh, niscaya dia akan pegang kuat-kuat. Pokoknya apa kata Syekh? Walaupun ada ulama yang setingkat dia ilmunya memiliki pendapat yang lebih rajih, yang lebih sahih, yang lebih dekat dengan hujjah, tetap dia tidak peduli. Pokoknya ini syekh saya, mau apa? Ini apa? Taklid. Adapun ats-tsani, yang kedua, bimanzilati dalil fit tariq. Mendudukan ulama seperti penunjuk jalan. Tahu penunjuk jalan? Kalau seorang mengarungi lautan atau mengarungi salah satu hutan, dia akan membawa seorang ahli untuk penunjuk jalan. Maka disebut oleh beliau al-khiritul mahir libni sabil, seperti orang yang ahli peta, yang mahir bagi orang yang sedang dalam perjalanan safar. Kita kemana? Sebentar, oh belok kanan. Terus kemana? Belok kiri. Khamilina azakumullah. Dalam keadaan dia tahu tujuannya kemana, dalam keadaan dia tahu apa yang dikatakannya, seberapa keilmunya ila akhirih. Maka ini barakallahu fikum dalilun ila dalil. Ulama itu adalah dalilun ila dalilin. Ulama itu didudukkan sebagai kedudukan penunjuk kepada dalil. Dalil itu adalah penunjuk, pembimbing. Dalil Quran dan Sunnah adalah dalil menunjuk pada jalan yang lurus, jalan menuju keriduan Allah dan jannahnya. Maka ulama dalilun ila dalil. Syekh, bagaimana pendapatmu tentang ini? Dijawab. Dengar ulama pendapatnya, dalil-dalilnya. Oh, alhamdulillah, terbimbing pada ayat dan hadis. Ketika ditanya kenapa kamu mengerjakan seperti ini, karena ayatnya begini, karena hadisnya begitu. Bukan pokoknya apa kata syekh, tidak. Tapi dia dalil. Setelah itu ditanya lagi, kok kamu tahu dalil-dalil itu? Alhamdulillah, kemarin saya tanya kepada syekh Al-Allama Fulan Ibn Fulan. Ini barakallahu fikum, berbeda dengan yang pertama. Sehingga apa kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya dengan pembahasan kita adalah ujub binafsih, orang yang bangga diri, orang yang sombong, karena beberapa sebab. Di antaranya sebab pertama, karena apa yang ada pada dirinya, saya, alim, dan seterusnya. Yang kedua, dia merasa punya guru yang istimewa, dan saya terbimbing oleh beliau. Kamu dari mana? Saya punya syekh, alim, guru saya. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka diingatkan, kalau kebenaran tetap kebenaran, apakah dari syekhmu atau dari syekhku atau dari masyayikh yang lain, dari ulama? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini masalah bangga diri. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kesombongan insyaallah, kalau ada kesempatan lagi bismillah ta'ala, karena dua ini sangat terkait erat, tidak bisa dipisahkan. Mutadakhilan. Tidaklah orang sombong kecuali ujub bangga diri, tidaklah bangga diri kecuali karena sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hidayah wa rahmat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.